بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita telah menjelaskan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran beberapa adab bagi seorang yang hendak membaca Al-Quranul Karim dan membawa mushaf. Pada pembahasan yang terakhir, kita menjelaskan tentang hukum membaca Al-Quran dan memegang mushaf Al-Quranul Karim bagi seorang yang dalam keadaan junub dan seorang wanita yang dalam keadaan haid. Dan telah kita jelaskan dua perkara ini, bahwa membaca Al-Quranul Karim bagi orang yang dalam keadaan junub dan wanita yang dalam keadaan haid hukumnya Fauzi, apa hukumnya membaca Al-Quran bagi wanita yang junub, bagi orang yang dalam keadaan junub dan wanita yang dalam keadaan haid membaca Al-Quran Karim? Boleh menyentuh mushaf yang tidak diperbolehkan? Naam, sant, barakallahu fik. Adapun membaca Al-Quran Karim, maka tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang larangan membaca Al-Qur'an, sehingga kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya diperbolehkan. Apakah satu ayat atau lebih? Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan telah kita sebutkan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan adalah hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah disebabkan karena kelemahannya. Sehingga dalam hal ini kita beristirahat dari sekian banyak permasalahan-permasalahan cabang dari permasalahan hukum membaca Al-Qur'anul Karim bagi seorang dalam keadaan junub dan wanita yang dalam keadaan haid. Lalu beliau melanjutkan kembali, berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, di sini masih menjelaskan tentang keadaan seorang yang dalam keadaan junub dan wanita yang dalam keadaan haid. Faslun, pasal yang berikutnya, idza lam yajidil junubu awil haidu ma'an tayammama, apabila seorang yang dalam keadaan junub dia ingin mengangkat hadas yang besar darinya, ataukah seorang wanita yang dalam keadaan haid yang telah selesai haidnya sehingga mereka hendak mengangkat dari hadas yang besar, mereka berusaha mencari air namun mereka tidak menemukan air, Apa yang harus mereka lakukan? Kata beliau, tayammum. Maka hendaklah dia bertayammum. Dan apabila dia telah bertayammum, kata beliau, wa yubahu lahul qira'atu was-salatu wa ghairuhuma. Apabila dia telah tayammum, maka diperbolehkan baginya membaca Al-Qur'an. Dan diperbolehkan baginya salat dan yang lainnya dari perkara-perkara ibadah. Ya. Sebab tayammum mengganti kedudukan wudu atau mengganti kedudukan mandi bagi seorang yang berhadas besar. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak sekali. Hadis Ammar bin Yasir dan yang lainnya dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fa in ahdatha. Nah, setelah dia bertayammum, lalu tayammumnya batal disebabkan karena dia berhadas. Maksudnya hadas kecil. Misalnya, dia hendak mandi, namun dia tidak mendapatkan air. Sehingga dia bertayammum. Maka tayammum ini sama kedudukannya dengan mengangkat hadas yang besar apabila dia tidak mendapatkan air. Setelah dia bertayammum, lalu kemudian dia buang angin misalnya, yang menyebabkan dia berhadas kecil. Ya. Lalu apakah diperbolehkan bagi orang yang junub, lalu kemudian dia tayammum, setelah itu dia berhadas kecil, sehingga tayammumnya menjadi batal, apakah diperbolehkan bagi dia sholat? Ya. Ataukah membaca Al-Quran Al-Karim? Nah, ini yang beliau sebutkan. Kata beliau, fa in ahdatha, apabila dia berhadas, maksudnya hadas yang kecil, setelah dia tayammum, harumat alaihi salatu, maka diharamkan atas dia salat. Karena dia berhadas. Hadasnya hadas yang kecil. Walam tahrumil qira'atu, dan tidak diharamkan bagi dia membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Dia tidak boleh salat. Kenapa? Sebab dia berhadas. Dia boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Sebab beliau berpendapat bahwa kalau hadasnya itu hadas yang kecil, diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Wal julusu fil masjid, dan boleh bagi dia duduk di masjid. Wa ghairuhuma, dan yang lainnya dari berbagai amalan. Yang jelas salat tidak diperbolehkan. Mimma la yahrumu 'alal muhdits, dari apa-apa yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Berarti diperbolehkan bagi dia membaca Al-Qur'anul Karim. Kama idza ightasala tsumma ahdats, sama kedudukannya apabila dia mandi lalu dia berhadas setelah dia mandi. Kalau dia mendapatkan air, dia mandi. Setelah dia mandi kan diperbolehkan bagi dia sholat, boleh bagi dia baca Quran dan yang lainnya. Namun setelah dia mandi, lalu dia berhadas kecil, buang angin misalnya, maka tidak diperbolehkan bagi dia sholat. La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima sholat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia mengangkat hadasnya, sampai dia berwudu. Tapi kalau membaca Al-Quran boleh, kata beliau. Sebab hadasnya hanya hadas yang kecil, bukan hadas yang besar. Yang beliau haramkan kalau dia berhadas dengan hadas yang besar. Wahada mimma yus'alu anhu wa yustaghrab, kata beliau. Dan ini adalah merupakan perkara atau keadaan yang sering ditanyakan. Atau yang dianggap aneh. Ya. Fayuqal, ada orang yang mengatakan, junubun yumna'u minas salati wala yumna'u min qira'atil qur'ani wal julusi fil masjid min ghairi darurah. Ya. Kalau misalnya ada orang mengatakan, ya, orang yang dalam keadaan junub tidak boleh mengerjakan salat. Ya, tidak boleh mengerjakan salat. Namun tidak dilarang untuk membaca Al-Qur'an, tidak dilarang untuk duduk dalam masjid tanpa darurah, apabila tidak dalam keadaan darurah. Kaifa suratuhu, Bagaimana gambarannya? Orang yang dalam keadaan junub enggak boleh sholat, tapi kok boleh baca Al-Quran? Menurut pendapat yang mengharamkan baca Al-Quran bagi orang junub. Ya. Gimana gambarannya? Kata beliau, fahadha suratu, inilah gambarannya. Gambarannya, orang yang dalam keadaan junub ingin mengangkat hadas, namun dia tidak mendapatkan air, sehingga dia bertayamum. Ya. Apabila dia bertayamum, maka dia boleh sholat, dia boleh ibadah yang lainnya, membaca Quran. Namun setelah dia bertayamum, dia berhadas kecil. Dia berhadas kecil. Nah, apabila dia berhadas kecil, selama dia berhadas, dia tidak boleh sholat. Tapi orang yang berhadas kecil, bolehkah dia membaca Al-Quran? Boleh. Nah, kata beliau, ini orang tetap dalam keadaan junub. Tapi kok boleh membaca Al-Quran? Namun, tidak diperbolehkan sholat. Ini tentunya berdasarkan pendapat beliau yang mengharamkan membaca Al-Quranul Karim bagi orang yang dalam keadaan junub. Adapun bagi pendapat yang mengatakan bahwa diperbolehkan membaca Al-Quranul Karim, maka kita mengatakan, orang yang dalam keadaan junub, apabila dia ingin mengangkat hadas yang besar ini, maka dia mencari air. Ternyata dia tidak mendapatkan air, maka boleh bagi dia bertayamum. Dan tayamum ini kedudukannya sama dengan mandi, selama tidak ada air pada saat itu. Nah, selama tidak ada air. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sa'idu tahuru muslim ma lam yajidil ma asyara sinin, bahwa tanah atau tayamum itu adalah alat bersucinya seorang muslim selama dia tidak mendapatkan air, walaupun 10 tahun. Selama dia tidak mendapatkan air, maka tayamum kedudukannya dapat menggantikan kedudukan wudu dan menggantikan kedudukan mandi. Setelah dia bertayamum, maka dia boleh melakukan apa saja. Dia boleh melakukan apa saja. Dia boleh sholat. Ya. Sebab apa? Junubnya sudah terangkat. Dan dia diperbolehkan membaca Al-Quran. Ya. Bahkan seorang wanita yang haid, apabila dia telah suci dan dia hendak mengangkat hadas untuk mandi, dia tidak mendapatkan air. Apabila suaminya hendak mendatangi dia, maka cukup bagi wanita tersebut tayamum, maka dia telah suci. Sehingga boleh bagi suaminya untuk mendatanginya, karena enggak ada air. Tayamum mengganti kedudukan air. Sehingga diperbolehkan bagi dia melakukan ibadah apa saja. Dan yang sahih dalam hal ini, selama tayamumnya tidak batal dengan pembatal-pembatal wudu, maka diperbolehkan baginya mengerjakan sholat berapapun. Ya, kalau misalnya pada sholat zuhur dia bertayamum, dia tidak mendapatkan air, sampai waktu asar dia belum mendapatkan air dan tayamumnya belum batal, maka dia boleh mengerjakan sholatul asar dengan tayamum di waktu zuhur. Kalau tiba di waktu maghrib ternyata belum batal tayamumnya, dia boleh mengerjakan sholatul maghrib dengan tayamum zuhur. Ya, sebab tayamum tidak batal kecuali apabila di sana ada pembatal dari pembatal-pembatal wudu, ataukah apabila dia telah mendapatkan air. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apabila dia telah tayamum, tiba-tiba dia berhadas kecil, dia buang angin, ya tentunya tidak diperbolehkan bagi dia sholat. Tidak diperbolehkan bagi dia sholat. Boleh bagi dia baca Al-Quran, boleh bagi dia membaca Al-Quran Karim, sebab statusnya dia dalam keadaan suci. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Thumma la farqa fima dhakarnahu baina tayammumil junub fil hadari was safar. Kemudian tidak ada perbedaan terhadap apa yang kami sebutkan antara tayammumnya orang yang junub, baik di waktu dia tidak safar ataukah dia dalam keadaan safar. Tidak ada perbedaan. Kalau dia misalnya di kampungnya, dia tidak dalam keadaan musafir, dia tidak mendapatkan air, boleh bagi dia tayammum. Apabila dia telah tayamum, boleh bagi dia mengerjakan sholat. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara orang yang dalam keadaan junub di waktu safar ataukah di waktu hadar, maksudnya tidak safar. Wa dzakara ba'dhu ashhabi Syafi'i annahu idza tayammama fil hadar istabaha shalah wa la yaqra ba'daha wa la yajlis fil masjid. Ada sebagian dari pengikut madhab al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila seorang bertayamum di waktu dia tidak safar, maka boleh bagi dia sholat. Namun tidak boleh baca Quran dan tidak boleh duduk di masjid. Ini pendapat yang dhaif, kata beliau. Pendapat yang lemah. Wassahihu jawazu dhalika kama qaddamna. Pendapat yang sahih, boleh semuanya itu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Walau tayammama. Nah sekarang, kalau kemudian dia bertayamum, ya, wasallah, dan dia sholat, waqara'a, dan dia membaca Al-Quranul Karim, thumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu, lalu kemudian tiba-tiba dia melihat air, maka wajib hukumnya dia segera menggunakan air tersebut. Wajib hukumnya dia segera menggunakan air. Nah, kenapa? Karena ibadahnya yang dia lakukan sebelumnya, ibadah yang dibangun di atas tayammum, dalam keadaan dia tayammum. Walaupun dia dalam keadaan suci, tapi suci tersebut terbatas sampai adanya air. Ya. Fa'idha wajadal ma' falyumissa bisyaratahu. Apabila dia telah mendapatkan air, maka hendaklah dia membasuh tubuhnya. Apakah dengan berwudu ataukah dengan mandi. Apabila dia berhadas yang besar, sedang membaca Al-Quran misalnya. Di pertengahan dia membaca Al-Quran, tiba-tiba dia melihat air, segera, ya, segera dia berwudu, ya. Apabila dia hendak membaca atau memegang mushaf Al-Quran Al-Karim, ataukah dia sedang sholat, di pertengahan sholat, tiba-tiba dia melihat air, ataukah ramai di sampingnya, samping kanan kiri, ada air, orang berteriak, nah. Dan berita itu meyakinkan. Apakah dia meneruskan sholatnya atau dia batalkan? Pendapat yang sahih dalam hal ini, bahwa dia membatalkan sholatnya. Karena air sudah ada. Dia diberikan keringanan untuk menggunakan atau beribadah dalam keadaan bertayamum. Ya, disebabkan karena tidak ada air. Kapan dia mendapatkan air, maka dia harus menggunakan air dan tayamumnya dengan sendirinya batal. Ya, dengan sendirinya menjadi batal. Wallahu a'lam. Fa innahu yahrumu 'alaihi al-qira'ah, maka apabila dia telah melihat air namun dia belum mengangkat hadasnya, belum menggunakan air, maka tidak diperbolehkan bagi dia membaca. Berdasarkan pendapat yang mengatakan bagi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Wa jami'u ma yahrumu 'alal junub hatta yaghtasil, dan semua apa yang diharamkan atas orang yang junub sampai dia mandi. Walau tayammama wa shalla wa qara'a, kalaulah dia bertayamum kemudian dia salat dan membaca, thumma arada tayammuma li hadatsin aw li fariidatin ukhra aw li ghairi dhalik, lalu kemudian dia ingin bertayamum kembali, ya. Jadi setelah dia tayamum, lalu dia sholat, lalu dia membaca Al-Quran, lalu dia ingin bertayamum kembali. Kenapa? Karena ada hadas. Yani dia berhadas, lalu tayamum lagi. Ataukah karena ingin mengerjakan kewajiban yang lain? Auli ghairi dalik, ataukah karena sebab-sebab yang lain? Fa innahu la yahrumu 'alaihi al-qira'atu 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar, maka tidak diharamkan atas dia membaca Al-Qur'anul Karim berdasarkan pendapat yang sahih yang terpilih. Sebab sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa kalau dia tidak mendapatkan air maka dia boleh tayamum. Namun tayamum ini sifatnya hanya untuk melakukan satu ibadah. untuk melakukan satu ibadah. Jadi kalau dia hendak sholat, dia boleh tayamum lalu sholat. Dia ingin baca Quran, ya, bagi pendapat yang mengharamkan bagi orang junub, maka dia harus tayamum baru baca Quran. Nah, setelah ingin melakukan ibadah yang lain lagi, tayamum lagi. Karena mereka mengatakan bahwa apabila telah tiba waktu sholat yang berikutnya, ataukah ingin melaksanakan sholat sunnah, maka dengan salamnya dia, tayamumnya batal. Sehingga dia harus tayamum lagi. Jadi berapa sholat yang dikerjakan? Tayamum sholat, tayamum sholat. Namun ini pendapat yang lemah. Yang sahih, tayamum selama tidak ada air, maka dia menggantikan kedudukan air. Selama tidak ada air dan selama dia tidak membatalkan tayammumnya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak diharamkan bagi dia dengan satu tayammum untuk mengerjakan berapapun ibadah, berapapun sholat, ya, berdasarkan pendapat yang sahih. Wa fihi wajhun li ba'dhi ashabi syafi'i annahu la yajuz, dan ada sebagian pendapat dari madhab syafi'i bahwa yang demikian tidak boleh. Wal ma'ruful awwal, namun yang diketahui adalah pendapat yang pertama. Amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya. Seorang dalam keadaan junub, ya, dia ingin mengangkat hadas ini, sehingga dia mencari air, tidak mendapatkan air. Kalau tidak mendapatkan air, berarti apa, ikhwan? Hah? Solusinya adalah tayammum. Tapi dia berada di tempat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk bertayammum. Contoh misal, dia berada di atas pesawat. Nah, sementara dia harus beribadah, dia harus sholat. Ya, tidak ada air, tidak bisa tayammum. Nah, apa yang harus dia lakukan? Keadaan yang seperti ini dikenal dalam istilah para fuqaha, ya, faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua alat pensuci. Tidak ada air dan tidak ada alat untuk bertayamum. Nah, apa yang dia lakukan? Sementara waktu sholat telah tiba, apakah dia harus menunggu sampai adanya alat untuk bersuci, sampai walaupun dia harus meninggalkan waktu sholat itu, sampai datang waktu sholat yang berikutnya, atau dia mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, walaupun dia tidak bersuci? Kata beliau, fa'innahu yusalli, maka dia tetap mengerjakan sholat. Apabila telah tiba waktu sholat, walaupun dia tidak dia tidak mandi, dan dia tidak bertayamum, karena tidak ada alat untuk bertayamum. Apabila telah tiba waktu sholat, maka dia sholat, lihurmatil waqti, karena untuk menghormati waktu. Ala hasabi halih, dalam keadaan dia. Demikian. Sesuai dengan keadaan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan ini pendapat yang sahih. Dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis tentang turunnya ayat tentang tayammum. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam kejadian itu, pada saat Nabi SAW melakukan perjalanan bersama para sahabah, dan Nabi SAW membawa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu kemudian mereka berhenti di satu tempat. Pada saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kalung Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hilang. Ya, sehingga para sahabat tersibukkan untuk mencari kalung Aisyah radhiyallahu anha. Karena lamanya menunggu, sampai-sampai Nabi SAW tertidur di pangkuan Aisyah. Sampai pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala marah melihat kelakuan anaknya. Gara-gara dia sehingga tertahan perjalanan. Maka dia mendatangi Aisyah. Dia melihat anaknya. Ya. Sementara Rasulullah SAW tertidur di pangkuan Aisyah. Dia mendatangi Aisyah. Karena saking jengkelnya dia melihat anaknya, dia cubit Aisyah. Nah. Tapi Aisyah tidak ingin bergerak. Khawatir jangan sampai Rasulullah SAW terbangun. Dicubit oleh ayahnya. Dia kesakitan. Nah. Walhasil para sahabat mencari, di mana ini kalung Aisyah? Ya, sampai tiba waktu sholat. Waktu itu belum ada syariat, syariat tayammum, belum diturunkan ayat tentang tayammum. Nah, ketika tiba waktu sholat, maka mereka pun berusaha mencari air, namun mereka tidak mendapatkan air. Mereka tidak mendapatkan air. Nah, sehingga mereka mengerjakan sholat dalam keadaan tidak bersuci. Karena waktu itu belum ada syariat tayammum. Dalam keadaan mereka tidak bersuci. Setelah mereka mengerjakan sholat, barulah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang disyariatkan tayammum. Nah, sehingga kata Usaid bin Hudair, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadza bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan barakah yang pertama kali yang kalian alami wahai keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, selalu dengan sebab mereka diturunkan ayat. Berapa kali banyak kejadian dengan sebab Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Sehingga dengan turunnya ayat tersebut, ya, tentang tayammum, barulah kemudian disyariatkan tayammum bagi umat ini. Walhasil, yang menjadi inti dari hadis yang kita sebutkan tadi, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat mereka mengerjakan sholat dalam keadaan tidak bersuci. Maka ini merupakan dalil yang dijadikan hujjah oleh para fuqaha tentang bolehnya sholat faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci. Apabila telah tiba waktu sholat, dia sholat dalam keadaan demikian. Wallahu a'lam. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ خَارِجَ الصَّلَةِ, dan diharamkan bagi dia, bagi orang yang junub, yang tidak mendapatkan air dan tidak pula bertayamum, untuk membaca Al-Quran di luar sholat. Bagi yang mengharamkan. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيَّقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ مَا زَادَ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Nah, ini masalah lagi. Ya, beliau mengatakan, orang yang junub kan tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu gimana? Air enggak ada. Mau tayamum, tidak ada kesempatan untuk bertayamum pada saat itu. Ya, dia berada di tempat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk bertayamum. Sementara waktu sholat telah tiba, kata beliau, ya, boleh sholat. Dia harus sholat, karena menghormati waktu. Nah, karena menghormati waktu. Lalu baca Quran di mana? Gak boleh baca Quran. Yang boleh sholat. Sholat yang boleh. Tapi baca Quran gak boleh. Lalu terus gimana? Dalam sholat kan ada bacaan Qurannya. Ah, ini yang jadi masalah. Di dalam sholat ada bacaan Al-Quran. Maka kata mereka, ya, kalau Al-Fatihah boleh. Karena apa? Al-Fatihah adalah rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Maka darurah baca Al-Fatihah. Walaupun dalam keadaan junub. Nah. Tapi selebihnya tidak boleh. Jadi baca Al-Fatihah saja. Setelah Al-Fatihah kita ingin baca surah, tidak boleh. Karena orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi boleh sholat. Ya, ini yang beliau sebutkan. Wa yahrumu alaihi ayyaqra'a fi sholati ma zada 'ala fatihatil kitab. Dan diharamkan atas dia, orang yang junub, yang ingin mandi enggak ada air, yang ingin tayamum enggak ada tempat untuk bertayamum, maka dia harus salat tapi baca Al-Fatihah saja. Dan tidak diperbolehkan bagi dia, bahkan haram kata beliau, membaca lebih dari Al-Fatihah. Membaca lebih dari Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihah saja, selesai itu ruku dan seterusnya. Nah. Ya, yang diperselisihkan, apa hukumnya membaca Al-Fatihah bagi dia? Kan tidak boleh baca Quran, Al-Fatihah dari Al-Quranul Karim. Wa hal yahrumu alaihi qira'atul Fatihah? Apakah diharamkan atas dia membaca Al-Fatihah? Fihi wajhan. Ada dua pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Ada dua pendapat. Kata beliau, as-sahihul mukhtar annahu la yahrum bal yajibu. Adapun pendapat yang dipilih yang benar, bahwa tidak diharamkan bagi dia membaca Al-Fatihah, bahkan wajib kata beliau. Fa inna salata la tasihu illa biha, karena sesungguhnya sholat itu tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Wa kama jazatis sholatu lidarurah ma'al janabati tajuzul qira'ah. Sebagaimana diperbolehkannya sholat karena darurat, yaitu dalam keadaan junub, maka diperbolehkan membaca. Nah, tapi hanya Al-Fatihah saja. Wasani, pendapat yang kedua mengatakan la yajuz, walaupun baca Al-Fatihah enggak boleh. Orang yang junub yang enggak mandi dan tidak bertayamum, ya, tidak boleh baca Al-Fatihah. Terus gimana? Kata beliau, bal ya'ti bil adhkar allati ya'ti bihal ajiz alladhi la yahfadhu syai'an minal Qur'an. Namun dia mengucapkan zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang tidak menghafal sedikit pun dari Al-Qur'anul Karim. Kalau ada orang yang baru masuk Islam tidak menghafal sedikit pun, tidak menghafal Al-Fatihah, dianjurkan kan bagi dia untuk mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, orang yang dalam keadaan junub yang tidak mandi, demikian pula dia tidak bertayamum, maka dia baca itu saja. Karena Al-Fatihah enggak boleh. Karena itu dari Al-Qur'an. Maka enggak boleh baca Qur'an. Li'anna hadza 'ajizun syar'an fa sara kal 'ajizi hissan. Sehingga karena orang ini lemah dari sisi apa? Ditinjau dari syariat. Dianggap ajiz, orang yang tidak mampu membaca Al-Quran karena dia junub, maka dikiaskan sama kedudukannya dengan orang yang benar-benar tidak menghafal Al-Quran, sampai Al-Fatihah pun dia tidak hafal. Ini ada pendapat yang kedua dari pengikut Syafi'iyah. Was-shawabul awwal, yang benar adalah pendapat yang pertama, yang lebih benar lagi, boleh semuanya, ya. Nah, boleh bagi dia membaca Al-Quran Al-Karim, tidak diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub membaca Al-Quran walhamdulillah. Wa hadhihi al-furu' allati dzakarnaha yuhtaju ilaiha, dan cabang-cabang permasalahan yang kami sebutkan ini itu sangat dibutuhkan. Fali hadza asyartu ilaiha bi aujazil ibarat, oleh karena itu saya isyaratkan dengan ringkas ungkapan-ungkapan yang saya sebutkan. Wa illa falaha adillatun wa tatimmatun katsiratun ma'rufah. Ya, sebab kalau saya membahas secara rinci, di sana banyak dalil-dalilnya. Di sana banyak perkara-perkara sebagai penyempurna yang telah diketahui fi kutubul fiqhi, dalam kitab-kitab fiqhi, wallahu a'lam. Walhasil, ini semua dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa orang yang junub tidak diperbolehkan baca Al-Quran. Hadapun bagi pendapat mengatakan boleh, walhamdulillah, apabila seorang hendak mengerjakan sholat dalam keadaan dia tidak mandi dan dia tidak mendapatkan tempat untuk tayamum, maka dia sholat dalam keadaan demikian, boleh baca Al-Fatihah, boleh membaca Al-Quranul Karim, wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan faslun, pasal yang berikutnya, wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi mawdhi'in nadhifin mukhtar, dan dianjurkan bagi seorang baca Al-Quranul Karim, hendaklah dia membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan terpilih. Walihada istahabba jama'atun minal ulama'i al-qira'ata fil masjid. Oleh karena itu, segolongan dari kalangan para ulama menyukai membaca Al-Quran itu di masjid. Ya, menyukai membaca Al-Quran di masjid. Tentunya masjid tempat yang paling afdal. Ya. Bukan berarti di luar masjid tidak diperbolehkan. Namun masjid tempat yang paling afdal, paling bersih. Khairul biqa', sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi. Likaunihi jami'an linnadhafati wa syarafil buqa'ah. Sebab masjid itu menggabungkan antara kebersihannya. Demikian pula masjid adalah merupakan semulia-mulia tempat. Ya. Wa muhassilan li fadilatin ukhra wa hiya li'itikaf. Dan bahkan dapat menghasilkan keutamaan yang lain, yaitu dia i'tikaf. Ya, kata beliau, seorang apabila hendak membaca Al-Quran, sebaiknya di masjid. Di masjid tempat yang bersih, dan di masjid adalah tempat yang mulia, sebaik-baik tempat. Sekaligus dia mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu dia i'tikaf. Berdasarkan pendapat beliau bahwa setiap masuk masjid, duduk, dia sudah i'tikaf. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan fa innahu yambaghi likulli jalisin fil masjid ayyan wiya li'tikaf. Sesungguhnya merupakan hal yang sepantasnya bagi orang, bagi setiap orang yang duduk di masjid untuk meniatkan i'tikaf. Sawa'un kathura fi julusihi aw qalla. Apakah dia lama duduk di masjid atau sedikit, walaupun sesaat. Bal yambaghi awwala dukhulil masjid, dukhulihil masjida ayyan wiya li'tikaf. Bahkan sepantasnya pada awal dia masuk ke dalam masjid, hendaklah dia meniatkan i'tikaf. Wa hadzal adabu yambaghi ay yu'tana bih. Adab ini sepantasnya lah untuk diperhatikan. Wa yusya'u dzikru, dan disebarkan penyebutannya. Ya, penjelasan tentang adab ini. Wa ya'rifuhu as-sighar wal awwam, dan wa yu'arrifuhu as-sighar wal awwam, dan dia perkenalkan kepada anak-anak dan orang-orang awam. Fa innahu mimma yughfalu anhu. Sesungguhnya ini termasuk yang banyak dilalaikan. Ini juga permasalahan yang beliau sebutkan. Masalah niat i'tikaf setiap kali masuk ke dalam masjid. Sebab orang yang niat i'tikaf itu ada dua macam. Ada orang yang berniat i'tikaf memang dengan tujuan ketika dia datang ke masjid untuk beri'tikaf secara syar'i. Dalam artian dia mengambil tempat khusus di dalam masjid, ya, tinggal di tempat tersebut dalam waktu beberapa lama, beberapa saat untuk ibadah. Dengan tujuan i'tikaf. Ini keadaan yang pertama. Ada keadaan yang kedua, seseorang datang ke masjid misalnya untuk sholat. Ya. Misalnya untuk sholat atau yang semisalnya. Lalu dia datang ke masjid sekalian sholat sambil menunggu sholat, sambil dia niat i'tikaf. Adapun keadaan yang pertama, ini adalah perkara yang dianjurkan. Dianjurkan i'tikaf terkhusus pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah hal yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana i'tikaf di luar bulan Ramadan? Ya. Perkara yang tidak bisa kita ingkari. Tidak bisa kita ingkari. Namun untuk mengatakan itu adalah amalan yang afdal, yang mulia, juga membutuhkan dalil. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui dari beliau i'tikaf kecuali di bulan Ramadan. Beliau pernah di awal 10 hari bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan, dan setelah itu, ya, di 10 hari terakhir, dan inilah yang paling sering beliau kerjakan sampai beliau meninggal. Dan pernah pula beliau sempat meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan, disebabkan karena terjadi persaingan antara istri-istri beliau. Beliau masang kemah, istrinya juga enggak mau kalah. Yang ini bangun kemah samping Rasul. Istrinya yang lain juga enggak mau kalah. Oh, masa cuma dia yang di samping Rasul? Saya juga bangun kemah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaing untuk i'tikaf di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat kok banyak kemah ini. Dari mana ini? Kata para sahabat, ini adalah kemah istri-istrimu ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kemahnya dibongkar. Tidak jadi, dan beliau i'tikaf di waktu Syawal. Nah, hanya itu saja. Adapun di waktu yang lain, beliau tidak pernah i'tikaf. Sehingga para ulama untuk mengingkari pun tidak ada dalil untuk mengingkari, karena diperbolehkan asal hukum i'tikaf, boleh. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengizinkan Umar bin Khattab pada saat dia bernadar di zaman jahiliyah untuk i'tikaf di Masjidil Haram, maka beliau mengizinkan, boleh. Dan itu bukan 10 hari terakhir. Akan tetapi untuk menyebutkan bahwa itu adalah hal yang utama, maka ini membutuhkan dalil, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak i'tikaf kecuali pada bulan Ramadan ataukah mengganti bulan Ramadan sebagaimana yang kita sebutkan. Ini yang dianjurkan. Adapun keadaan yang kedua, ya, tujuannya adalah ibadah yang lain namun sekaligus diikutkan niat i'tikaf. Walaupun ada sebagian para ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi, menganjurkan hal tersebut, Namun ini adalah perkara yang membutuhkan dalil. Ya. Apakah dinukilkan dari Rasulullah SAW atau kepada sahabat? Setiap kali mereka masuk ke dalam masjid niat i'tikaf, kalau tidak ada, berarti ini istihsan. Ya. Menganggap baik suatu perbuatan. Sehingga wallahu alam, pendapat yang sahih dalam hal ini tidak disyariatkan. Apabila tujuannya masuk ke dalam masjid baca Quran ataukah mengerjakan salatul jamaah, menunggu salat jamaah, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk setiap masuk ke dalam masjid dengan niat i'tikaf. Apalagi sebagian dari kalangan kaum muslimin mungkin mereka membaca kitab ini ya, atau yang semisalnya yang menganjurkan hal tersebut. Sampai di antara mereka ada yang memasang memberikan tanbih di pintu-pintu masjid. Apabila kalian tidak masuk, maka hendaklah kalian niat i'tikaf. Diajarkan apa yang mana itu niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf dan seterusnya. Ya. Itu kita dapatkan di sebagian masjid. Wallahu a'lam bis-shawab, walhasil bahwa ini membutuhkan dalil. Nah. Wa ammal qira'atu fil hammam. Adapun hukum membaca di al-hammam, tempat mandi. Ya. Kalau kebiasaan tempat mandi orang-orang dahulu seperti kebanyakan di daerah Jawa itu masih banyak. Nah, yang tempatnya terbuka. Ya. Dan kadang-kadang satu hammam itu bisa dipakai beramai-ramai. Iya kan? Itu masih banyak daerah Jawa. Nah, ini hammam yang diketahui pada zaman tersebut. Nah, masih sangat jarang seperti tempat mandi di masing-masing rumah punya tempat mandi sendiri. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Tempat mandi tertutup, ya, dalam rumah nggak perlu lagi keluar. Nah, tidak seperti orang-orang terdahulu sangat kesulitan bagi mereka. Nah, di sini kata beliau apa hukumnya membaca Al-Quran di tempat mandi itu? Faqad ikhtalafa as-salafu fi karahiyatiha, telah berselisih para ulama salaf tentang dimakruhkannya. Tentang dimakruhkannya. Faqala ashabuna, berkata sebahagian dari para pengikut Syafi'iyah, la yukrah, tidaklah dimakruhkan. Wa naqalahu al-imam al-mujma' ala jalalatihi Abu Bakr ibn al-Munzir fil Ishraf. Dan dinukilkan oleh imam yang telah disepakati kemuliaannya yaitu Ibn al-Munzir dalam kitabnya Al-Ishraf an Ibrahim an-Nakhai wa Malikin. Beliau menukilkan dari ucapannya Ibrahim an-Nakhai dan Imam Malik. Wa huwa qawlu Atha, dan ini adalah pendapatnya Atha bin Abi Rabah. Wa dhahaba ila karahiyatihi jama'atun minhum, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan telah berpendapat makruhnya segolongan dari kalangan para ulama, di antaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, rawahu anhu Ibnu Abi Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud. Wa hakahu Ibnul Munzir an jama'atin min at-tabi'in, dan dihikayatkan oleh Ibnul Munzir dari segolongan dari ulama tabi'in, minhum Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah wa Syabi wal Hasan al-Basri wa Makhul wa Qabisah ibn Dhu'aib. Mereka yang berpendapat dimakruhkannya Abu Wa'il, Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Makhul dan Qabisah ibn Dhu'aib. Wa ruwinahu aidan an Ibrahim an-Nakhai, dan juga kami meriwayatkan dengan sanad juga dari Ibrahim an-Nakhai beliau memakruhkan. Wa hakahu ashabuna an Abi Hanifata radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga dihikayatkan oleh para pengikut Syafi'iyah dari Abu Hanifah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walhasil terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum membaca Al-Qur'anul Karim di hammam. Ya, bedakan antara hammam dengan mirhad atau hammam dengan khusyush. Ya, kalau dahulu mereka buang air punya tempat sendiri dan mandi ada tempat sendiri. Kalau tempat mandi namanya hammam. Ya, mungkin kebanyakan di rumah-rumah kita sekarang ini digabung. Tempat mandi ada di situ. ya, tempat buang air ya juga di situ, namun hendaknya dibedakan. Tempat untuk buang air ada tempat sendiri, hendaknya dikhususkan dan dipisahkan dari tempat mandi. Walhasil tempat yang seperti ini sebaiknya ya menghindar. Di samping kita menghindarkan diri dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, ya kita tidak membaca dengan melafazkan di dalam hammam tersebut. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal hammam. Bahwa bumi ini semuanya masjid, bisa dipakai untuk salat kecuali maqbarah, kuburan dan hammam. Nah, tempat mandi yang termasuk di antaranya adalah tempat-tempat buang hajah. Maka hendaknya kita tidak membaca Al-Qur'anul Karim di tempat tersebut. Nah, sebab seakan-akan kita merendahkan kedudukan Al-Qur'an. Nah, ya. Sebab tempat seperti hammam dan yang semisalnya adalah tempat yang ya kotor tentunya. Sehingga tidak sepantasnya bagi kita membaca Al-Qur'an di tempat tersebut. Wa may yu'adzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah yang demikian termasuk dari ketakwaan hati. Qala Asy-Sya'bi, berkata Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil, tukrahu qira'atul Qur'ani fi thalathati mawadhi', dibenci membaca Al-Qur'an pada tiga tempat. Fil hammamat, ya. Di hammamat, tempat mandi itu. Wal husyush. Nah, ini tempat buang hajah. Tempat membuang hajah, husyush. Wa buyutur raha wa hiya tadur. Ini saya kurang faham. Ya. Apa yang dimaksud buyutur raha wa hiya tadur? Kalau terjemahan letter-letternya, buyutur raha adalah rumah-rumah yang berputar. Wa hiya tadur, dalam keadaan rumah itu berputar. Saya kurang paham, apakah pada zaman itu ada rumah yang bisa berputar-putar? Ini yang saya bingung, wallahu alam, ya. Hah? Apa? Pabrik. Pabrik apa ya, Fi? Ah, kalau yang berputar itu yang biasa mereka untuk ngambil samin, minyak. Ya. Kalau itu memang ada, tapi bukan rumah. Ya, tempat kemudian unta itu dibiarkan keliling terus. Nah, jadi dia mutar apa itu kata mereka untuk ngambil minyak. Entah ya, saya kurang tahu ya. Nah, prosesnya seperti apa? Yang jelas mereka buat minyak, ngambil minyak dari situ. Nah, jadi unta yang terus keliling, keliling terus. Tapi kalau bayutur roh, tidak mungkin, gimana? Dinaiki juga gimana? Atau maksudnya dia naik ke atas unta itu, untanya berputar-putar. Tapi itu bukan rumah. Wallahu alam, ya. Sehingga wallahu alam. Ana bingung apa maksudnya rumah yang berputar. Ya, kemudian dalil yang menunjukkan makruhnya juga apa? Wallahu alam. Wa Nabi Maisarah qala, dan dari Abu Maisarah mengatakan la yadhkurullaha illa fi makanin thayyib, hendaklah dia tidak berzikir kepada Allah kecuali di tempat yang baik. Wallahu alam. Walhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap kondisi dan keadaannya. Namun para ulama menganjurkan bahwa apabila di tempat-tempat yang kotor berzikir, maka hendaklah tidak dilafazkan berzikir dengan hatinya. Wallahu a'lam. Wa ammal qira'atu fit tariq. Nah, sekarang permasalahan yang baru, hukumnya membaca Al-Qur'an di jalanan. Ya, maksudnya jalanan bukan tengah jalan, tapi di pinggir jalan. Nah, misalnya ya, nah di depan situ. Jalan aspal, antum di pinggir jalan, ya, sambil duduk baca Quran. Ini apa hukumnya? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Fal mukhtaru annaha jaizatun. Maka yang terpilih bahwa ini hukumnya boleh. Ya, ini hukumnya boleh. Ghairu makruhatin, tidak makruh. Idza lam yaltahi sahibuha, apabila yang membaca Al-Quran itu tidak lalai. karena biasanya jalan tempat yang melalaikan. Nah, ya, antum duduk di pinggir jalan situ, orang kan berlalu lalang, bukan hanya ikhwan yang lewat, ya, yang lain juga lewat. Nah, sehingga tentunya kadang-kadang melalaikan, mengganggu konsentrasi. Fa iniltaha sahibuha anha kurihat, kalau ya melalaikan orang yang membaca Al-Qur'an maka dibenci hal yang demikian. Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata lin-na'is makhafatan minal ghalat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci orang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia mengantuk, khawatir nanti salah ngomong. Ya. Orang mengantuk ya tentunya beda keadaan dengan orang yang dalam keadaan sadar, ya. Tidak dalam keadaan mengantuk, membaca dalam keadaan dia bisa konsentrasi. Tapi kalau ngantuk, ya, dia membaca Al-Qur'an. Jangan sampai dia hendak membaca Al-Qur'an ternyata dia mencela dirinya sendiri. Ya, bisa jadi demikian, namanya orang ngantuk, bisa aja dia salah ngomong. Wa rawa Ibnu Abi Daud an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fit tariq. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa beliau membaca di jalan. Wa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullah annahu adzina fiha. Dan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahwa beliau mengizinkan untuk membaca Al-Qur'an di jalan. Qala Ibnu Abi Daud haddatsani Abu Rabi', qala akhbarana Ibnu Wahb. Berkata Ibnu Abi Daud telah memberitakan padaku Abu Rabi'. Beliau berkata telah mengabarkan pada kami Ibnu Wahb. Qala beliau mengatakan, sa'altu Malikan anir rajuli yusalli min akhiril laili fayakhruju ilal masjid. Aku bertanya kepada Imam Malik tentang seseorang yang salat di akhir malam lalu setelah itu dia keluar ke masjid. Waqad baqiya minas surah allati kana yaqra'u fiha syai', sementara masih tersisa dari surah yang semestinya dia baca dan dia sempurnakan. Ya. Sambil dia keluar ke masjid, sambil dia membaca, apa hukumnya? Paham ya? Jadi dia mengerjakan salat di rumahnya. Setelah dia salat, masih tersisa dia harus membaca Al-Qur'an Karim yang menjadi rutinitas dia, wiridnya. Sambil dia berjalan ke masjid, sambil dia menyelesaikan bacaan Qur'annya. Qala kata Imam Malik, ma a'lamul qira'ata takunu fit tariq. Saya tidak mengetahui bolehnya membaca di jalan. Dan beliau, wa kariha dhalik, beliau membenci hal tersebut. Wa hadha isnadun sahihun an Malikin rahimahullah. Dan ini sanadnya sahih dari Imam Malik. Walhasil berselisih. Terjadi perselisihan para ulama tentang hukum membaca di pinggir jalan atau sambil berjalan. Dan yang sahih dalam hal ini apa? Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, tergantung keadaannya. Apabila dia bisa membaca dengan konsentrasi tanpa gangguan, maka boleh. Ya, tidak dimakruhkan yang demikian. Tapi kalau melalaikan karena yang namanya di pinggir jalan banyak gangguan, maka hendaklah dia tidak membacanya, khawatir jangan sampai dia tidak konsentrasi dan keliru dalam membaca Al-Qur'an Karim. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah yang kita bacakan dari kitab ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Bolehkah seorang yang berhadas kecil untuk membaca Al-Qur'an dan memegang mushaf? Karena jika menghafal Al-Qur'an akan menyulitkan jika terus berwudu jika ia batal wudunya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di sini ada dua pertanyaan tentang membaca Al-Qur'an dan memegang mushaf. Dalam hal membaca Al-Qur'an boleh, walaupun dalam keadaan berhadas besar diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Yang menjadi permasalahan memegang mushaf. Memegang mushaf Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka wallahu a'lam bissawab, sebaiknya dia tidak memegang mushaf kecuali apabila dia dalam keadaan suci, walaupun dia berhadas kecil. Telah kita sebutkan kemarin pendapat dari Salman Al-Farisi rahimahullah ta'ala. Demikian pula Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih, ya, bahwa beliau tidak membaca tidak memegang mushaf Al-Quran Al-Karim kecuali dalam keadaan suci, tahir, ya, dan tidak dalam keadaan berhadas. Maka sebaiknya dia memelihara dirinya untuk selalu dalam keadaan suci. Ya, la yuhafidhu alal wudu'i illa al-mu'min. Tidaklah seorang itu senantiasa menjaga wudu'nya melainkan dia seorang mukmin. Ya, walaupun agak kesulitan bagi dia untuk berwudu, batal wudu, kemudian dia berwudu kembali. Ya, namun dia menjaga istiqamah. Kalau terbiasa, insyaAllah itu bukan suatu hal yang sulit. Bukan suatu hal yang menyulitkan bagi dia, sehingga dia senantiasa dalam keadaan suci. Nah, apabila dia dalam keadaan berhadas, lalu dia ingin memegang mushaf Al-Quran Al-Karim, maka peganglah namun dengan, ya mungkin pelapis ya, tidak memegangnya secara langsung. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.